bien? Dengerin aku cerita ya. Perkenalan dulu aja. Oke, jadi perkenalkan ya. Saya Dora di vokalis. Lalu ada Mas Diki di gitar. Halo. Ada Mas Soben di glockenspiel dan pianika dan bubble blower. lalu ada Atika di belakang sana, banyak banget fansnya Atika. Ya, Atika ini adalah strong woman yang megang kahon, dan kita juga dibantu dengan Mas Faiz di bass. Mas Faiz kayaknya di mana-mana terkenal ya. Ya, kami dari Olski, teman-teman semua boleh buka Twitter kami @olski_, atau kami juga punya SoundCloud di mana di situ ada, kalau kalian mau dengerin single Olski terbaru yang berjudul Colors, boleh dibuka di SoundCloud kita, soundcloud.com/olski-in-the-wood. In the wood, di dalam hutan ya. Semuanya nyambung, gak ada spasi. Lagunya bisa di request di radio-radio ternama. Ternama. Iya. Gimana? Gimana? Gak apa-apa, kan baru nih. Gak apa-apa. Baru nih. Suara gambar bisa, nyambung bisa. Terus yang terakhir apa, Mas? Di Seven bisa. Tadi ini dia, Mas. Ya, aku mau tanya dong, di sini pernah ada yang jatuh cinta? Banyak ya pasti ya. Siapa? Oke, kalau jatuh cinta pasti banyak ya. Tapi kalau yang pernah LDR-an, yang pernah LDR-an, yang di sana tuh tunjuk jari. Aduh, Mas, kasihan banget. Oke, jadi kalian tahu gak sih LDR-annya lancar gak, Mas, yang di sana? LDR-annya lancar gak? Enggak lancar. Jadi gini nih, jadi ada trik gimana biar LDR-an bisa lancar. Jadi kalian itu kunci-kunci LDR-an nih. Ini diari ya, ini ceritanya diari. Jadi kunci-kunci dari LDR itu kalian harus menjaga komunikasi dan saling perhatian. Perhatian itu dalam bentuk apa saja? Komunikasi juga dalam bentuk apa saja? Misalkan jangan lupa buat saling mengucapkan selamat makan, jangan lupa buat ingetin makan, jangan pernah telat makannya. Kalau mau tidur, jangan tidur kemalaman, dan juga ngucapin selamat malam.